mengganti dirimu. Kasih, ku dapatkan cinta suci dari seseorang yang merindukanku. Tapi hatiku telah membeku karena dia menghilang dariku, menggores kenangan yang tak mungkin sirna. Dikaulah warna kehidupanku. Dia berbicara sepertimu, dia tersenyum seperti kamu, dia menangis dan tertawa. Itu semua mirip denganmu. Seperti ini dalam bercinta.